Rasa syukur dipanjat atas segala usaha dan penat jerih dan berdoa agar semuanya mendapat berkat. Suatu penghasilan yang bukan mengambil masa yang singkat. Satu rasa yang cukup luar biasa apabila dalam lelah dan penat, diri tak pernah merasa tenang. Setiap melodi begitu melekat. Setiap puitis lirik dibuat penuh himat agar resah dapat terubat. Keceriaan juga tidak pernah beralih tempat. Gambaran rasa yang sungguh hebat atas segala kerja kuat dan hati yang sepakat. Salam keikhlasan, Siti Nurhalizah.